Apabila ku lihat senyumanmu terdetik memori pertemuan kali pertama kita berdua. Ada sesuatu tentang kita, kemesraan bersama buatku apa tak pernah terlintas untuk aku. Kehilanganmu aku tahu. Aku tahu kau juga turut rasakan itu. Lebarkanlah sayapmu ke pangkuanku agar bayang cintamu. Ku merasakan hidup tak lagi berarti tanpa dirimu. Aku ragu tiada tanda-tanda tentang ketulusan kasih kita berdua. Bersama cinta, ku harap kita kan selamanya cinta. Tanpa dirimu aku rapuh. Tiada tanda-tanda tentang ketulusan kasih kita berdua. Thank you.